kasihku berjanji selalu menemani saat kau bersedih, saat kau menangis. Di dalam hidupku. rasakan cinta ku sempurna saat dipelukmu. Berikanlah yang terbaik. Sejak kau pergi, sejak kau tinggalkanku, aku tak mengerti mengapa. Penyesalanku terjatuh di cintamu. Kebodohanku percaya janjimu. kau hianati sakit ini. Coba pahami, ku punya hati bukan untuk disakiti. Mengancam dadaku saat kau selalu hadir di mimpiku. Hati

seperti dirimu. Terus terang

rembuskan untuk cintaku. Biar rinduku sampai kepada bidadariku. Tetap ku katakan ku Apamu butakan hatiku, senyummu menggoda jiwaku. Memanggilku, wajahmu ada di mimpiku. Aku menyerah. Malaikat di sampingku mengingatkan, tinggalkan di pun di sampingku menyuruhku untuk bersama. Rasa yang kurasa padamu, cinta yang terjadi padaku. We'll be right back. tak terlalu.